المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، kita melanjutkan masih di pembahasan kitabul ilmi di Sahih Al-Bukhari. Kita masuk di bab yang ke-15, bab al-iqtibati fil ilmi wal hikmati, bab anjuran untuk ghibtah di dalam ilmu dan di dalam kebijaksanaan, dinamakan dengan ghibtah. Ghibtah itu adalah menyemangati diri untuk sama dengan kebaikan orang lain atau lebih. Ketika kita melihat ada seseorang yang Allah berikan karunia berupa kenikmatan agama, orang itu hafal Quran, orang itu punya ilmu, orang itu sedekah, maka kita motivasi diri kita untuk sama dengan orang itu atau lebih baik. Kita berjuang untuk lebih baik daripada kebaikan orang tersebut. Keinginan untuk kita itu lebih baik daripada orang lain itu dinamakan dengan ghibtah. Dinamakan dengan ghibtah, dan itu beda tipis nanti dengan hasad. Bahkan nanti kalau kita membaca riwayatnya, ghibtah ini pun juga dimasukkan dalam hasad. Cuma nanti ada perbedaan sedikit, tipis sekali perbedaannya. Ghibtah itu dianjurkan dalam kenikmatan akhirat, kenikmatan agama, sedangkan hasad itu sifat yang tercela dan bedanya tipis sekali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa qala Umar, dan Umar bin Khattab beliau berkata, tafaqqahu qabla an tusawwar. Belajarlah kalian sebanyak-banyaknya. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan sebagai panutan, sebelum dijadikan sebagai pemimpin, atau sebelum diustadkan. Sebelum kalian diustadkan, maka belajar sebanyak-banyaknya. Qala Abu Abdillah, Imam Abu Abdillah yaitu Imam Bukhari sendiri, beliau mengatakan wa ba'da an tusawwadu, yaitu beliau ingin menjelaskan ucapan Umar. Umar mengatakan belajarlah sebanyak-banyaknya sebelum kalian ditokohkan. Kata Imam Bukhari, maksudnya demikian juga setelah menjadi tokoh. Jangan difahami berarti kalau sudah jadi tokoh, sudah jadi ustaz, sudah enggak belajar lagi, bukan. Maka Imam Bukhari melanjutkan, maksudnya itu demikian juga ketika sudah jadi ustaz, sudah jadi tokoh, belajar lagi. Wa ta'allama ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinihim. Dan dulu para sahabat, mereka belajar ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka belajar ilmu agama, mereka sudah tua. Mereka sudah tua dan mereka terus belajar. Kemudian setelah itu beliau membawakan satu hadis dalam bab ini, hadis nomor 73. Haddatsana al-Humaydi. Al-Imam Al-Humaydi mengabarkan kepada kami. Imam Al-Humaydi itu muridnya Imam Syafi'i. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Qala, beliau berkata, haddatsani Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada aku, ala ghairi ma haddatsana Az-Zuhri, dengan sebuah riwayat yang berbeda dengan ini. Qala, Qais bin Abi Hazim, aku mendengar Qais bin Abi Hazim. Qala, berkata, sami itu Abdullah bin Mas'udin. Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta. Fasallita ala halakati fil haqqi. Kemudian hartanya digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dengan cara ditunaikan untuk kebenaran, yaitu untuk sedekah, untuk membantu orang. Warujulun atahullahul hikmata. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmah itu ilmu. Fahuwa yaqdi biha, dan dia mengamalkan ilmu itu. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu tersebut. Ini yang dibacakan atau dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Intinya dalam bab ini yang ingin beliau sampaikan, beliau ingin menyampaikan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada dua. Ada kenikmatan yang dinamakan dengan nikmatun duniawiyah, kenikmatan dunia, sehat, harta, jabatan, istri yang cantik, anak-anak, itu semuanya nikmat dunia. Kemudian yang kedua, ada kenikmatan yang bersifat ukhrawiyah, nikmatun ukhrawiyah, kenikmatan yang bersifat akhirat, yaitu seperti nikmat diniyah, agama, sholat, kemudian kita bisa baca Quran, kita bisa punya ilmu agama, kita bisa sedekah. Kalau kenikmatan yang sifatnya itu agama, kita itu berkaitan masalah agama, maka kita dianjurkan untuk berlomba-lomba, sehingga kita itu ingin menjadi orang yang lebih daripada yang lain. Ketika seseorang itu diberikan ilmu dan kita melihat orang itu masya Allah ilmunya, maka kita harus berjuang menjadi orang yang lebih daripada dia, atau minimal kalau nggak bisa ya sama, sama dengan orang itu. Motivasi diri kita, memotivasi diri kita, kemudian kita berjuang untuk menjadi yang lebih dalam urusan agama daripada orang lain, ini mirip dengan hasad, cuma ini dianjurkan, ini sangat dianjurkan. Lah nanti para ulama mengatakan ini dinamakan dengan nama ghibtah. Ini dinamakan dengan ghibtah. Nanti beda sedikit tipis bedanya antara hasad dengan ghibtah. Sama-sama nanti antara ghibtah dan hasad itu sama-sama pengin menjadi orang lebih. Orang lebih. Yaitu saya itu pengin menjadi orang yang lebih daripada yang lain. Cuma bedanya kalau ghibtah tanpa diiringi dengan kebencian nikmat orang lain. Saya ketika melihat teman saya misalkan bisa sedekah, saya enggak benci, enggak. Saya senang. Alhamdulillah dengan ada teman seperti ini saya senang. Kenapa? Karena dengan saya itu gaul dengan teman-teman seperti ini membuat saya itu termotivasi untuk berbuat baik. Saya enggak ada rasa benci kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada teman saya itu enggak ada sama sekali. Cuma saya ingin menjadi orang yang lebih daripada dia. Sehingga kalau teman saya itu hafal Quran, saya juga bisa hafal Quran. Teman saya itu bisa sedekah, saya juga sedekah lebih banyak. Lah ini namanya ghibtah dan itu sangat dianjurkan. Sedangkan hasad, hasad itu sama, mirip. Miripnya apa? Dia itu ingin menjadi orang lebih daripada yang lain, cuma diiringi dengan kebencian kepada nikmat orang lain. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, misalkan jabatan, saya enggak suka. Dan saya enggak suka. Dan saya berjuang supaya jabatannya orang itu hilang. Jabatan orang itu hilang. Dan saya pengen saya menjabat di situ itu saya. Gitu. Atau saya pengen menjadi pejabat yang lebih tinggi daripada dia. Tapi saya benci kepada jabatannya orang itu. Maka itu dinamakan dengan hasad yang tercela. Jadi beda nanti. Beda tipisnya di sini itu antara hasad dengan ghibtah, itu bedanya pada kebencian atau tidak. Kalau kita itu ingin menjadi orang yang lebih daripada yang lain, tapi kita itu senang dengan mereka gitu, kenikmatan mereka itu saya senang, maka itu namanya ghibtah. Kalau saya ingin menjadi orang lebih daripada yang lain dibarengi dengan kebencian saya terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang, maka itu dinamakan dengan hasad. Yaitu kenapa Rasulullah mengatakan di sini tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali dua. Maksudnya sesuatu yang mirip dengan hasad. Ghibtoh itu bukan hasad, beda, hasad tercela. Tetapi kalau ghibtoh dianjurkan. Jadi intinya kalau dalam masalah urusan agama, kita itu harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Tidak boleh kita dalam masalah akhirat kita itu ngalah. Tetapi kalau masalah dunia kita enggak mau kalah. Harus kita mindsetnya harus kita ganti. Urusan akhirat kita enggak boleh kalah. Urusan dunia tidak ada masalah kalau kita kalah. Nah, itu sering kalau kita berbicara tentang kebaikan, berbicara dengan kebaikan amal-amal yang bisa memasukkan ke surga, seringnya Allah Ta'ala itu mengatakan fastabiqul khairat. Yaitu berlomba-lombalah kalian itu, yaitu saingilah teman-teman kamu itu dalam kebaikan. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surah Mutaffifin ayat ke-26, falyatanafasil mutanafisun. Dalam amal-amal yang bisa membawa ke surga ini, hendaknya orang-orang itu saling berlomba-lomba. Lah anjuran kita itu wasari'u ila maghfiratin, bersegera kalian itu untuk menggapai pengampunan Allah Ta'ala. Menunjukkan bahwa dalam masalah akhirat kita itu harus berlomba-lomba, tapi tanpa harus mencaci maki, tanpa harus membenci, tanpa harus sikut sana sikut sini. Kalau sampai kita itu membenci, kita sikut sana sikut sini, maka itu termasuk hasad, walaupun tujuannya kita untuk akhirat. Walaupun tujuannya untuk akhirat, tapi kalau sampai membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, maka itu jatuhnya hasad yang tercela. Begitu kalau kita perhatikan para sahabat, mereka berlomba-lomba dan mereka saingan dalam masalah kebaikan itu, mereka saingan. Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu sering sekali bersaing mereka berdua. Sehingga sampai pernah suatu ketika itu Abu Bakar sama Umar saking pengennya mereka itu bersaing dalam kebaikan, sampai ketika perang Tabuk Umar bin Khattab keluar di rumah, dia mengatakan hari ini akan saya saingi Abu Bakar, maka saya ingin sedekah setengah harta saya. Akhirnya datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setengah harta saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Masya Allah, wahai Umar, terus bagaimana keluarga kamu? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, masih ada setengah untuk keluarga saya. Setelah itu datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya ditanya, wahai Abu Bakar, terus bagaimana keluarga kamu? Maka Abu Bakar mengatakan, saya masih punya Allah Ta'ala, biarkan nanti Allah yang menanggung mereka. Semua harta saya sedekahkan. Sampai akhirnya Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, memang engkau itu tidak bisa disaingi. Dalam urusan kebaikan seperti ini tidak bisa kamu itu disaingi dengan orang lain. Menunjukkan apa? Mereka itu bersaing. Para sahabat itu bersaing. Para sahabat pernah datang kepada Rasulullah, sahabat-sahabat yang miskin. Bagaimana tanya Rasulullah, dhahaba ahlul dutur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah membawa banyak kebaikan, ya Rasulullah. Pahalanya banyak mereka, kita kalah, ya Rasulullah. Akhirnya ditanya, kenapa itu? Mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka sedekah, kita enggak bisa gitu. Mereka sedekah dengan harta mereka, kita enggak punya harta. Maka Rasulullah mengatakan, mau enggak kalian saya tunjukkan amal yang bisa menyaingi sedekahnya mereka? Maka nanti diajarkan membaca tasbih, takbir, tahmid 33 kali. Setelah itu mereka pulang dan diamalkan, amal itu disembunyikan, jangan sampai orang kaya itu tahu. Rupanya orang kayanya tahu juga, akhirnya diamalkan sama orang kaya. Setelah itu orang miskin ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya mengamalkan juga, ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan apa? Para sahabat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi tanpa harus kita itu membenci kenikmatan orang lain. Sehingga ghibtoh itu kayak ibaratnya gini, ghibtoh itu saya itu pengen termotivasi, semangat untuk berbuat kebaikan. Caranya gimana supaya saya itu semangat? Caranya saya itu harus ada teman. Saya itu harus ada teman. Ketika ada teman yang ngimbangi saya itu semangat gitu. Tapi kalau saya itu enggak punya teman itu, aduh ya, namanya orang sendirian gitu. Kita enggak ada teman itu akhirnya apa? Kita malas-malasan gitu. Sehingga apa? Sehingga orang yang ghibtoh itu dia itu senang bergaul dengan orang-orang baik. Tujuannya apa? Supaya memotivasi dirinya menjadi orang baik, melebihi mereka kalau bisa itu. Kalau tidak bisa ya minimal sama. Itu namanya orang yang kiptoh, dan itu sangat dihancurkan. Baik, kenapa kita itu disuruh berkumpul sama orang-orang soleh? Sabar kita itu berkumpul dengan mereka sampai Allah Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka. Sabarkan diri kamu Muhammad untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kesolehan mereka itu akan tertular ke kita. Kita itu akan jadi orang soleh juga, kita akan termotivasi juga. Nah, itu ada pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman akan menarik kita. Kalau kita itu kumpulnya sama orang-orang yang suka sedekah, kita pun akan ikut termotivasi juga. Kita kumpulnya sama orang-orang yang rajin baca Quran, kita akan termotivasi untuk baca Quran juga. Kalau kita itu kumpulnya sama orang-orang yang rajin duduk di majelis pengajian, ya kita pun akan ikut seperti itu juga. Namanya kita gitu. Sehingga apa, saya itu senang kumpul dengan orang-orang baik supaya apa, saya termotivasi untuk menjadi orang lebih atau minimal sama, kalau enggak bisa lebih itu sama. Nah, itu dinamakan dengan hibtoh. Sehingga hibtoh itu malah senang dia itu ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki banyak kenikmatan itu hebat. Kenapa? Dengan itu dia itu bisa termotivasi untuk berbuat kebaikan. Sedangkan hasad enggak seperti itu, beda nanti hasad. Hasad itu dia enggak mau kumpul dengan orang baik. Kenapa? Karena dia pengen nomor satu. Dia pengen menjadi nomor satu. Sehingga ketika ada orang baik yang melebihi dia, dihabisi. Dihabisi, dia benci, kemudian akan dihabisi orang itu. Kenapa? Karena hanya dia saja yang boleh punya kenikmatan itu. Nah, ini namanya hasad. Jadi ibaratnya gini lah, kayak kita sholat terawih ya. Kita sholat terawih, kita itu kenapa sholat terawih di masjid? Kita enggak mau di rumah sendirian, walaupun kita itu sholatnya panjang-panjang. Karena kalau sholat sendiri itu malas kita nih. Kita tahu kadar kita lah itu. Kita sholat sendiri itu rasanya malas, bosan. Namanya sholat sendirian gitu. Walaupun kita itu orang hebat. Walaupun kita membacanya panjang-panjang, tapi kalau sholat sendirian, lama-lama kita bosan juga. Maka dengan kita di masjid, kita rapatkan shof, kita kumpul dengan banyak orang yang semuanya orang-orang yang semangat, bahkan mereka rebutan untuk shof pertama. Akhirnya kita masya Allah lihat seperti itu, termotivasi juga kita ini. Akhirnya kita ikut rebutan shof pertama. Akhirnya apa, kita menjadi orang yang lebih sempurna. Dikarenakan kita itu sering kumpul dengan orang-orang yang punya kenikmatan agama. Nah, itu yang dinamakan dengan khibtoh, dan ini yang kita itu dianjurkan. Dianjurkan kita itu khibtoh, yaitu dengan cara seperti ini. Di sini beliau mengatakan, di sini kata Imam Bukhari beliau mengatakan bab al-iqtibatu fil ilmi wal hikmah. Hendaknya kita itu khibtoh di dalam masalah ilmu dan kebijaksanaan. Maksudnya apa? Kalau kita punya teman, dia itu punya ilmu agama, saya itu senang kumpul dengan dia itu senang, karena dengan itu saya termotivasi untuk belajar juga. Tapi apa? Saya punya niatan, saya punya keinginan, saya harus bisa lebih daripada orang itu. Akhirnya kalau kita berjuang untuk belajar, karena saya termotivasi dengan orang itu, tanpa harus membenci orang itu, saya malah senang dengan orang itu, saya senang. Nah, itu sangat dianjurkan dalam masalah ilmu. Sangat dianjurkan, karena dengan itu akhirnya kita itu berlomba-lomba untuk mengejar ilmu. Dan kalau saya dulu seperti itu, saya kalau belajar ya, ini ceritanya. Saya itu dulu di Surabaya, ketika mondok di Surabaya, waktu itu namanya masih Al-Irsyad. Mahat Ali Al-Irsyad, belum namanya Setia Ali, belum ada. Masih Mahat Al-Irsyad waktu itu. Saya itu ketika masuk di sana, saya termasuk orang yang paling bodoh di satu kelas. Karena saya itu STM. Saya itu STM, kenal sunnahnya pun ya terakhir. Ya kita seorang istilahnya di kelas itu paling bodoh lah saya ini. Paling parah saya ini. Teman-teman saya itu ada yang sudah 6 tahun mondok, ada yang sampai sudah S1 di pondok pesantren bahasa Arab, ada yang wesh masya Allah saya udah top-top mereka ini. Akhirnya saya itu, saya cari teman saya yang paling pintar sekelas ini siapa ini. Saya pandang terus, saya perhatikan terus ini. Karena saya merasa saya paling bodoh, saya cari teman yang paling bagus. Saya lihat ada teman saya orang Jakarta, masya Allah itu. Beliau 7 tahun di pondok pesantren sebelumnya. Wah, asrarnya bagus sekali, fasih. Al-Qur'annya hafalannya banyak. Saya kan Al-Qur'an saja berantakan bacanya waktu itu. Akhirnya saya deketi orang itu. Saya deketi terus sampai akrab sama dia itu. Saya akrabi benar itu. Dari situ saya banyak diajari. Ini loh cara kamu itu membaca Qur'an, tahsin, tajwid itu saya diajari. Kemudian saya setoran Al-Qur'an, disimak sama beliau. Kemudian saya diajari cara belajar bahasa Arab. Diajak ngobrol pakai bahasa Arab. Pelan-pelan saya itu. Saya masya Allah itu susah sekali belajarnya itu, karena ya kita orang awam gitu. Kita bukan orang tua, kita itu bukan orang yang agama. Ya, kita jarang belajar agama lah seperti itu. Tobat baru kita setelah itu ke pondok, kan susah sekali kita awal-awal itu. Sambil mati-matian saya itu belajar itu, masya Allah susahnya luar biasa. Tapi ada teman yang mempersemai saya terus. Ketika saya bosan, diingatkan sama teman saya itu, ayo belajar, belajar terus. Akhirnya semangat kita itu, masya Allah 4-5 lah semangat itu, anak teman itu. Sampai akhirnya alhamdulillah lah, saya banyak belajar sama beliau banyak sekali. Setelah itu, karena beliau itu orang paling bagus lah, di kelas itu paling bagus waktu itu. Akhirnya ada sebuah masjid yang butuh dia untuk jadi imam. Masjid lah di dekat pondok yang butuh imam. Akhirnya beliau yang jadi imam ke sana. Ketika itu kan sudah jauh lah, dia enggak di asrama. Dia tinggal di kampung bolak-balik. Sendirian dia itu di situ. Tinggal di kampung itu sendirian di masjid lah dia tinggalnya itu. Di situ futur dia. Hancur-hancuran dia setelah itu. Hancur-hancuran sampai akhirnya enggak bisa naik kelas setelah itu dia itu. Semester 3 dia enggak bisa naik kelas. Ya sudah, ketika dia seperti itu, tanah saya tidak bisa, akhirnya saya cari teman yang lain. Tapi masya Allah lah, masa itu memang kita itu cari teman-teman yang hebat-hebat itu luar biasa. Ibaratnya kalau bahasa kita, mungkin kalau kita ingin jadi gajah, ya kumpul sama gajah. Kita ingin jadi gajah, kumpulnya sama tikus, ya kita jadinya tikus kan gitu. Kumpul itu dengan orang yang kita inginkan, kita ingin jadi orang siapa gitu. Kalau kita ingin jadi orang hebat, ya kumpulnya sama orang-orang hebat. Setelah itu nanti kita akan termotivasi. Bukan kita benci dengan kehebatan mereka, bukan. Tapi kita kumpul sama mereka itu senang sekali kita. Karena dengan itu kita akan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kalau bisa lebih gitu ini. Kalau bisa lebih, sampai saya punya cita-cita waktu itu. Saya hari ini, semester pertama itu, saya mungkin nilainya paling jeblok saya, gak apa-apa. Tapi saya targetkan semester 3 itu, sampai semester 4, saya juara 1. Saya harus nomor 1. Tanpa harus membenci, tanpa harus nyikut sana, nyikut sini, enggak. Tapi saya motivasi diri saya dan berhasil gitu, maksudnya dengan motivasi kuat itu berhasil. Tapi berhasilnya dengan melihat teman-teman terus perjuangan mereka. Teman saya seperti ini, belajar sampai jam 10, saya harus sampai jam 11. Lihat lagi ada teman belajar sampai jam 12, saya belajar sampai jam 1. Sehingga apa, terus saingan terus seperti itu, dan luar biasa memang. Setelah itu kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Gara-gara apa? Kita itu bersaing dalam masalah kebaikan. Begitu intinya, khibtoh itu sangat dihancurkan. Sangat dihancurkan. Kita itu kalau bisa kumpul dengan orang-orang yang hebat-hebat. Kita kumpul dengan penghafal Quran, kita kumpul dengan orang-orang yang sedekahnya luar biasa. Supaya apa? Kita termotivasi untuk sedekah gitu. Bukan malah kita habisi mereka. Orang yang sedekah habisi. Tidak boleh di sini sedekah kecuali saya. Orang yang berilmu dihabis juga. Enggak boleh yang berilmu kecuali saya di sini. Ini namanya hasad. Ini namanya hasad, dan bedanya tipis di sini antara hasad dan ghibtah, itu bedanya tipis sekali. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau membawakan ucapan Umar, setelah itu baru membawakan sebuah riwayat hadis. Kalau ucapan Umar bin Khattab, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu, belajarlah sebanyak-banyaknya kalian sebelum kalian ditokohkan. Sebelum kalian itu ditokohkan. Maksudnya di sini apa? Kenapa kok dibawakan ucapan Umar itu di bab ini? Maksudnya itu berlomba-lomba untuk mengejar ilmu kalian itu. Harus berlomba-lomba sebelum kalian menjadi tokoh. Tapi jangan difahami, berarti kalau sudah jadi tokoh, sudah jadi ustadz, berarti sudah enggak belajar. Bukan. Bukan seperti itu. Sebelum jadi ustadz itu harus banyak belajar, karena nanti akan memikul banyak beban nanti itu. Kalau sudah jadi ustadz, ya harus belajar lagi. Nah, itu kata Imam Bukhari, supaya enggak keliru orang memahami, maka beliau mengatakan wabada antu sawadu, demikian juga kalian harus belajar lagi setelah kalian itu ditokohkan. Waqa ta'allama ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan para sahabat mereka belajar ketika mereka sudah tua-tua. Kenapa kok Umar itu mengatakan seperti ini? Kenapa Umar itu mengatakan belajarlah kalian itu sebelum menjadi ustaz? Karena memang kenyataannya orang kalau sudah jadi ustaz itu, sudah ditokohkan, sudah punya jamaah, sudah punya pengikut, untuk belajar lagi itu malu dia. Akhirnya ketokohan dia, ketenaran dia menghalangi dia untuk belajar. Maka ketika problematika itu seringnya seperti ini, maka Umar itu mengatakan kalau bisa sebelum kalian itu menjadi ustaz itu belajar yang banyak. Kalau sudah jadi ustaz itu jarang orang itu mau belajar lagi. Apalagi kalau sudah jadi ustadz itu ditokohkan, kalau sudah ditokohkan nanti akan menjadi sumber rujukan, ditanya. Ngerinya itu kalau ditanya, kalau kita itu ngisi ngajar sih gak ada masalah, orang persiapan bisa, khutbah Jumat bisa lah persiapan. Orang baru mondok misalkan suruh khutbah Jumat karena di masjid gak ada khotib, bisa persiapan satu hari persiapan bisa lah, materi yang mau disiapkan itu bisa. Tapi ngerinya itu kalau sudah ditokohkan, orang mau, orang itu datang untuk bertanya masalah pribadi, kemudian bertanya masalah agama, dia malu untuk tidak menjawab, akhirnya menjawab masalah-masalah problematika umat. Nah itu bahaya, bahaya sekali orang seperti itu. Dan itu kenyataannya memang seperti itu, kenyataannya seperti itu. Sebelum kita itu menjadi ustadz, kalau bisa itu dimatangkan ilmu kita, supaya nanti ketika kita itu sudah jadi ustadz, kita sudah punya bekal yang kuat. Kata Imam Malik, beliau mengatakan, dibawakan ucapannya oleh Imam Ibnu Hajar, min aibil qadha, termasuk aibnya, cacatnya orang yang sudah duduk di kursi qadha, yaitu fatwa, dia sudah duduk di tempat kursi itu berfatwa, annal qadhi idza uzila, cacatnya atau penyakitnya orang kalau sudah duduk di kursi yang empuk itu, yaitu kursi terhormat lah, kursi fatwa itu, nanti kalau dia itu dilengserkan, lengser atau diganti, la yarju ila majlisihi allazi kana yata'allamu minhu, anehnya itu dia itu enggak mau belajar lagi, duduk di majlis ilmu ketika dia itu sebelum menjadi seorang pejabat. Misalkan dia itu dulu belajar, belajar terus sampai akhirnya dipilih untuk menjadi tim fatwa, duduk di kursi empuk lah, di sini banyak orang ngadu kepada dia, dia bisa jawab. Tapi ketika kursinya itu dia dilengserkan atau dia diganti, dia itu malu lagi untuk duduk di majelis ilmu yang dulu itu dia belajar di situ sebelum menjadi pejabat. Itu termasuk kata Imam Malik, ini cacat dan aibnya seorang pejabat itu seperti itu. Waqala Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza tasaddarul hadats fatahu ilmun katsir." Beliau mengatakan kalau anak muda sudah mulai tampil, anak muda mulai tampil, maka akan terluputkan banyak sekali kebaikan. Kalau bisa anak-anak muda itu jangan tampil dulu, biarkan fokus mereka itu belajar. Kenapa? Kalau sudah tampil, sudah dipanggil ustadz, walaupun cuma ngajar TPQ, malu lagi dia itu belajar. Duduk sama orang-orang awam, belajar bahasa Arab, malu. Padahal dia nggak bisa bahasa Arab. Dan itu kenyataan itu di mana-mana seperti itu. Terkadang itu kan ada ustadz itu yang jadi ustadz karena terdesak, terdesak, terpaksa lah, karena nggak ada ustadz. Kan. Khutbah Jumat misalkan, karena di masjid nggak ada khotib. Ada orang yang dia itu kok pinter ngomong ini, suruh ceramah kok bisa ini orang ini, akhirnya dipaksa jadi khotib. Awal kali jadi khotib dia gak mau itu. Pertama dia itu malu, sungkan sekali jadi khotib. Akhirnya kedua ketika dipaksa gak mau lagi, dipaksa sampai mau. Tapi kalau sudah lama 10 kali merasakan nikmatnya jadi khotib, turun dari khotib dia sudah gak mau lagi duduk sama orang biasa. Belajar bahasa Arab, oh, saya kan khotib ini, maksud belajar bahasa Arab dari awal, orang tahu nanti saya itu rupanya belum bisa bahasa Arab, saya malu saya kan gitu. Akhirnya apa? Nah, di waktu itu nanti akan terluputkan banyak ilmu. Dan seperti itu banyak sekali kita, di mana-mana seperti ini. Di mana-mana kalau orang sudah dia itu dipanggil ustaz, biasanya sudah enggak mau belajar lagi. Mending kalau kita itu dia itu walaupun enggak belajar di kajian yang kelihatan, di rumah lah minimal belajar lah gitu. Enggak nyaman dengan itu, akhirnya berfatwa, akhirnya dia itu setelah itu yang rusak. Sampai saya sering dapatkan ada ya ustad-ustad lah gitu, yang dia itu enggak tahu kadar dirinya, ditanya masalah, namanya ustad kan terkadang ditanya masalah-masalah problematika, namanya problematika umat itu banyak sekali. Ada seorang ustad ditanya masalah warisan. Padahal saya tahu sekali orang itu belum pernah belajar warisan. Belum pernah belajar warisan, karena bagaimanapun dia murid saya. Saya tahu dia itu belum pernah belajar warisan. Karena sudah jadi ustaz, punya jamaah, dia harus menjawabkan dia itu. Akhirnya ketika jawab rusak semua jawabannya itu. Sampai ya terpaksa saya waktu itu turun untuk menyelesaikan masalah itu, karena fatwanya dia ngeri sekali kan itu. Nah itu kenapa? Karena malu untuk mengatakan enggak tahu. Kenapa? Karena sudah jadi ustadz. Maka itu bahaya, kalau sudah jadi ustadz itu bahaya. Sampai saya pernah menyebutkan di kitabnya itu di Fatwa Hamawiyah, beliau mengatakan yang paling banyak merusak agama itu adalah nisful faqih. orang yang faqih tapi ilmunya masih setengah gitu. Ilmunya masih tanggung. Itu yang paling banyak merusak agama. Orang yang ilmunya setengah itu yang paling banyak merusak, setengah dokter buka praktek padahal ilmunya masih setengah. Setengah ustaz, dia sudah tampil menjadi ustaz, akhirnya ilmunya cuma setengah, itu bahaya. Kata Imam Abu Ubaid, beliau mengatakan makna ucapan Imam Syafi'i, kalau anak muda itu sudah tampil akan terluputkan banyak sekali ilmu. Maka maksudnya tafaqqahu wa antum shighar, belajarlah sebanyak-banyaknya ketika kalian itu masih kecil. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kamu menjadi pemimpin, menjadi rujukan. Kenapa? Karena biasanya pemimpin itu fatamna'uhum al-anafatu 'anil akhdhi amman huwa dunahum dunakum. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah jadi tokoh, kita itu sudah tidak mau lagi duduk bersama orang-orang biasa. Ketika sudah seperti ini, fatabku juhalan, nanti kita akan terus menjadi orang bodoh selama-lamanya. Dan itu termasuk sifat malu yang tercela. Sifat malu yang tercela itu kalau kita itu malu belajar karena jabatan kita, karena ketokohan kita, karena umur kita, dan itu termasuk yang tercela. Kalau kita perhatikan di bab ini, Imam Bukhari belum mengatakan waqad ta'allama ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinihim. Rasulullah beliau belajar, para sahabat belajar ketika mereka sudah mulai tua. Menunjukkan apa? Umur itu tidak menghalangi untuk orang untuk belajar. Enggak apa-apa, orang itu sudah tua belajar itu enggak ada masalah. Misalkan kita sudah tua, jenggotnya sudah putih, masih belajar Iqra. Kumpulnya sama anak-anak kecil, ya enggak apa-apa kan itu. Apa masalahnya kan itu? Masalahnya apa kalau kita itu kumpul sama anak kecil itu terus kita belajar Iqra, itu masalahnya apa? Kita memang enggak bisa kan itu. Dan itu Masya Allah kalau saya perhatikan ya, di memang ya mungkin itu termasuk budaya atau kalau karena saya lihat ya di Yaman, Afrika, di Yaman, di Afrika, di Arab lah, di Arab, di Afrika itu enggak seperti ini, enggak seperti kita itu. Saya lihat ya Masya Allah ya, makanya dia memotivasi kita itu kan kalau kita kumpul sama orang hebat itu termotivasi. Saya itu kalau di Yaman, ya kenapa kok kita itu di Yaman itu pengen belajar itu 20 tahun minimal. Minimal loh, saya waktu itu minimal 20 tahun. Karena kondisi Yaman waktu itu perang, akhirnya kita pulang. Tapi minimal 20 tahun saya targetkan. Saya lihat guru-guru saya itu ya Masya Allah itu, mereka itu tawadhu, mereka itu terus belajar, dan mereka gak malu untuk belajar sama murid. Dan itu Masya Allah, mereka itu saling mengisi. Jadi ulama-ulama kita itu mereka gak bisa menguasai semua bidang, gak bisa. Misalkan ini, saya belajar sama guru kami, guru saya Masya Allah ilmunya luar biasa lah, namanya Syekh Abdul Aziz Al-Adni, luar biasa ilmunya beliau itu. Beliau pakarnya hadis dan pakarnya usul fikih. Jago kalau masalah hadis usul fikih, ya rujukannya beliau dulu waktu itu. Tapi mazhabnya beliau zahiri. Mazhabnya zahiri, dan saya belajar sama beliau fikihnya juga zahiri ya. Luar biasa kalau nyampaikan ilmu, luar biasa beliau ini. Termasuk yang paling senior lah di Ma'rif waktu itu beliau itu. Saya belajar sama beliau usul. Saya belajar sama beliau juga hadis sampai tingkatan sampai ilmu hilang. Sampai ilmu hilang saya belajar sama beliau. Subhanallah ya, beliau itu tapi dalam masalah nahwu lemah beliau itu. Dan itu enggak ada masalah, bukan aib bagi seseorang itu seperti itu, bukan aib. Enggak harus ulama itu semua saya semua bidang gitu. Lah saya belajar nahwu itu sama seorang guru saya juga namanya Syekh Bashir. Luar biasa kuat sekali, sampai saya belajar Qatrunada sama beliau itu. Dari kitab paling kecil sampai masuk Qatr. Qatrunada itu termasuk kitab yang berat lah kalau sama kita. Belum tentu dipelajari. Di pondok saya Raja saya enggak dipelajari. Karena terlalu berat kitabnya ini. Ya kita pelajari di sini. Itu lebih berat daripada Alfiyah. Alfiyah itu lebih mudah pembahasannya, cuma Alfiyah itu yang susah dihafal. Karena harus dihafal Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kalau Qatr, syarah Qatr nadanya itu luar biasa susah sekali ibarat-ibaratnya itu ilmu nahwu. Subhanallah ini ceritanya, maksudnya cerita itu. Saya kalau belajar sama Syekh Abdul Aziz ini, Syekh Bashir itu ikut sama saya. Duduk bersama kita belajar dari awal mustalah hadis itu belajar. Nanti setelah selesai Syekh Bashir ngajar nahwu, Syekh Abdul Aziz duduk sama kita bareng belajar nahwu dari awal, nanti murojaah bareng gitu. Subhanallah, saya dan lihat guru-guru kita semua seperti ini, tidak menghalangi mereka untuk belajar ketika mereka itu sudah menjadi orang syekh lah gitu, untuk belajar ilmu yang mereka itu lemah. Dan duduknya itu sama kita itu, duduk sama kita, nanti setelah belajar setoran sama kita, matannya, matan nahwu setoran, terus naik sampai kita itu, sampai belajar sama kita itu dari awal terus naik lagi itu sama kita itu, sampai akhirnya kita itu masya Allah guru-guru kita yang sudah berpuluh-puluh tahun belajar sampai mereka menjadi ulama, mereka itu masih terus belajar untuk melengkapi ilmu yang mereka itu belum kuat. Apalagi kita itu, kenapa kok kita itu seperti ini, sombong sekali kita ini, nggak pernah mondok belajar, nggak pernah, kita sudah tampil menjadi seorang ulama di kita ini, kan itu bahaya sekali kan itu. Guru-guru kita saja kalau kita lihat di Yaman itu, mereka untuk mau ngajar, tampil ngajar itu butuh 10 tahun minimal mereka ini belajar 10 tahun. Bahkan kitab yang mau mereka ajarkan, kalau mereka misalkan ngajar kitab namanya Usul Salasah ya, mereka itu sudah duduk mempelajari kitab itu sampai 1 tahun, dibaca semua syarah-syarah, ditulis, direngkak, diringkas, dihafal tulisannya, setelah itu baru mereka itu ngajar. Sehingga persiapan ngajar itu gak main-main mereka itu, dan itu saya lihat guru-guru kita semua, maka hati-hati sekali mereka dalam masalah ini. Jadi memang ya mungkin kondisinya, karakter kita ini beda, karakter kita itu kan orangnya kan pengen cepat tampil ya, maka itu kata-kata para ulama termasuk bahaya penyakitnya para penuntut ilmu itu tasadur qobla ta'ahul, seperti yang disebutkan sama Imam Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Labil Ilmi. Beliau mengatakan termasuk penyakitnya penuntut ilmu itu apa? Tasadur qobla ta'ahul. Dia sudah tampil padahal belum waktunya panen, yaitu sudah dipanen belum waktunya. Akhirnya mogol istilahnya itu. Matangnya itu kecut, enggak enak gitu. Karena belum waktunya dipanen gitu. Dia sudah tampil padahal dia itu belum siap waktunya itu, belum waktunya gitu. Kalau di Arab enggak seperti itu. Saya lihat di Arab enggak seperti itu. Di Saudi Arabia, apalagi Saudi. Di Saudi itu penuntut ilmu banyak sekali mereka itu. Dan mereka duduk itu sudah puluhan tahun, tapi di antara mereka yang berani tampil. Nanti kalau gurunya sudah meninggal dunia, wah muncul semua itu ulama-ulama itu, keluar semua jadi ulama-ulama murid-muridnya itu. Kenapa? Karena mereka selama guru saya masih hidup, wes biarkan guru saya yang tampil, saya fokus belajar. Sama Syekh Khudir itu, dia itu termasuk muridnya Syekh bin Baz. Lama beliau itu, ketika masih ada Syekh bin Baz, Uthaimin, kemudian ulama kibar, beliau diam. Tidak mau tampil sama sekali, belajar terus sampai puluhan tahun beliau itu. Fokus untuk belajar. Ketika sudah pada meninggal dunia, beliau tampil, ya memang ulama rujukan beliau ini. Jadi matang, ketika tampil itu sudah matang. Dan itu memang butuh kesabaran. Kebanyakan kita itu yang gak mau sabar gitu. Pengen cepat terkenal, pengen cepat diustadkan, sudah ngajar Al-Quran saja dipanggil ustad, sudah berlagak menjadi orang hebat. Padahal kita itu baru ngajar Al-Quran gitu. Al-Quran kan baru ilmu pertama kan. Jadi itulah problematika itu ya, seperti itu kondisi manusia itu seperti itu. Maka itu julukan ustadz itu bahaya. Julukan ustadz itu bahaya. Sampai saya sering nasihati orang-orang seperti itu. Ya murid-murid kita lah saya nasihati. Maksudnya itu hati-hatilah dengan julukan ustadz itu, hati-hati. Jangan sampai ketika sudah dijuluki ustadz akhirnya kita gak mau belajar lagi. Karena itu musibah. Musibah kalau kita itu membawa nama ustadz itu musibah biasanya itu. Musibah paling besar. Kenapa? Dengan itu akhirnya orang itu malas belajar. Ya kalau kita itu ilmunya matang, terkadang ilmu kita itu gak matang gitu. Ilmunya belum matang, sudah dipanggil ustaz, akhirnya tampil, sosok tampil, akhirnya malah merusak di mana-mana. Kebanyakan yang merusak agama itu mereka. Mereka itu yang merusak agama. Sehingga sunnah itu menjadi rusak, menjadi dibenci sama masyarakat karena mereka. Mereka yang belum siap untuk tampil, mereka sudah tampil. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis, Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatin. Tidak ada hasad, maksudnya ghibtah, kecuali dalam dua perkara, yaitu kita boleh dua perkara itu saingan. Saingan dalam dua perkara. Yang pertama tentang masalah sedekah. Orang yang diberikan harta, kemudian dia sedekah dengan hartanya dan kita itu melihat. Maka boleh kita itu ghibtah. Ghibtah itu apa? Saya harus lebih daripada orang itu. Akhirnya saingan dalam masalah sedekah. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan ilmu dan dia itu mumpuni ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya. Kita juga harus ghibtah, kita harus lebih baik daripada orang itu. Nah, itu sangat dianjurkan dalam dua perkara ini. Tetapi kalau hasad, hasad itu sangat tercela. Kalau hasad itu sangat tercela, dan kita itu semuanya punya. Kita itu semuanya punya penyakit hasad, pasti. Semua kita itu pasti punya. Sampai ada pepatah Arab mengatakan, la yakhlu jasad min hasad, walakinnal la'im yubdi wal karimu yukhfi. Nah, jadi ada pepatah Arab mengatakan seperti ma khala jasad min hasad, tidak akan ada jasad yang kosong dari sifat hasad. Maksudnya apa? Semua orang pasti punya, semua kita. Tapi mereka mengatakan dalam pepatah Arab itu mengatakan, Syaikhul Islam sering menyebutkan ini, Syaikhul Islam. Walakinnal la'im yubdi, la'im, orang yang tercela akan menampakkan penyakitnya, penyakit hasad itu. Wal karimu yukhfi, sedangkan orang yang mulia akan berusaha menutupi penyakitnya. Jadi hasad itu penyakit bawaan, semua orang punya. Setiap orang yang lahir ke muka bumi ini pasti dia itu membawa penyakit bawaan hasad sejak lahir. Semua kita itu ada. Semua kita itu ada. Kenapa kok hasad itu bisa muncul? Karena semua kita pengin nomor satu. Semua kita lah, siapa di antara kita yang enggak pengin menang itu? Kita semuanya pengin jadi nomor satu. Keinginan kita untuk menjadi orang nomor satu, ini yang bahaya. Kalau kita itu kita pengin jadi nomor satu, cuma kita enggak bisa mengejar itu. Kita enggak bisa nyaingi teman-teman kita itu. Akhirnya yang ada adalah sikat lah dengan cara dihabisi orang, menghabisi kenikmatan orang. Jadi gini, kita itu pengen menjadi nomor satu dan kita mampu gitu. Kita itu mampu, insya Allah kita bisa ngalahkan orang-orang itulah gitu. Misalkan saya melihat teman saya hafal Quran 30 juz, saya perhatikan, ah mampulah saya ini bisa lah gitu. Saya bisa lah nyanyi, dia semangatnya sampai di mana saya tak lebihkan lah, bisa saya. Ya, kalau saya itu bisa mengejar dia dengan kemampuan saya, maka saya itu nanti masuknya ke hibtoh. Hibtoh itu apa? Saya motivasi diri karena saya itu punya kemampuan gitu untuk menyaingi orang itu gitu. Saya tidak membenci dia enggak. Tapi apa? Ini sebagai tolak ukur, saya ketukumul dari dia tolak ukur. Oh, dia itu bisa seperti ini dengan mencurahkan kemampuan seperti ini. Ah, saya curahkan lebih kemampuan, saya akan hasilnya lebih daripada dia. Itu namanya hibtoh. Kalau hasad itu enggak seperti itu. Kata para ulama, hasad itu karena dia itu enggak punya kemampuan untuk mencapai kelebihan daripada orang lain. Dia enggak bisa. Terus caranya gimana supaya dia menang padahal dia enggak mampu gitu? Caranya dihabisi yang lain itu. Caranya dihabisi. Misalkan gini, istilahnya yang sering digambarkan dalam pepatah itu, kalau kita itu pengen jadi orang yang besar, bagaimana caranya? Yuk sikat aja semuanya itu sehingga nanti enggak ada pilihan gitu. Tidak ada pilihan itu. Kalau kita itu membesarkan cahaya kita, ya padamkan musuh-musuh kita itu sehingga cahaya cuma satu, saya punya gitu. Walaupun saya itu kecil, tapi saya cuma saya yang ada karena yang lain sudah saya padamkan gitu. Tapi kalau kita enggak seperti itu, kita pengin cahaya kita itu lebih besar. Bagaimana? Ya kita fokus membesarkan diri kita. Kita mampu kan itu. Sehingga apa? Nanti biarkan orang yang akan melihat mana yang paling besar. Jadi nanti hasad, kenapa kok orang itu hasad? Kita itu pengin jadi nomor satu, tapi kita enggak mampu gitu ini. Kita itu pengen jadi nomor satu, kita enggak mampu. Akhirnya apa? Sikut sana, sikut sini, tenggelamkan sana, padamkan sini, karena kita itu enggak mau bersaing. Enggak mampu kita itu, enggak mampu, enggak punya kemampuan untuk bersaing dengan orang yang kita jadikan sebagai persaingan. Kalau kita mampu bersaing dan kita punya kemampuan lebih daripada mereka, itu tidak mungkin kita itu hasad. Apa yang kita berjuang? Kita mampu kan itu? Ya, kita mampu kan itu? Jika misalkan kita punya teman, misalkan teman saya itu belajar, rajin dia belajarnya, padahal saya tahu kemampuan dia, yaitu ya kemampuan dia itu enggak seperti saya lah, saya lebih lah itu. IQ-nya itu saya lebih lah, saya insya Allah bisa lah. Kalau teman saya itu belajarnya untuk menghafal ini sampai 10 kali, diulang-ulang sampai hafal, saya 20 kali, dan saya mampu, saya bisa. Nah, orang seperti ini ngapain dia benci sama kenikmatan orang, saya bisa mengejar dia kan itu, dengan potensi saya kan itu. Sehingga apa? Orang yang dia itu punya kemampuan untuk jadi nomor satu, biasanya orang itu gak ada namanya hasad. Tidak ada namanya hasad. Karena dia punya kemampuan, tinggal pacu kemampuan dia, kalah semua kan itu. Tapi orang yang tidak punya kemampuan, misalkan orang pincang, dia pengen jadi nomor satu dalam perlombaan, yo pasti kalah, dia gak bisa lari kan. Teman-teman yang lain lari semua itu. Bagaimana caranya? Caranya diracuni semua kan itu. Mereka lagi persiapan mau lomba, mau minum, minumannya dikasih racun semua, mati semua dia. Walaupun jalannya tergopok-gopok, enggak ada penyaing. Penyaing enggak ada, saya kan enggak ada. Akhirnya dia akan jadi juara. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu enggak berani bertanding, enggak berani masuk dalam area pertandingan karena dia itu tahu kalau dia bertanding dia akan kalah kan gitu. Tapi tidak ada cara kecuali dihabisi karena dia ingin jadi nomor satu. Maka itu keinginan untuk menjadi orang nomor satu itu bahaya. Itu bahaya. Dan itu penyakit sebenarnya, itu penyakit. Kalau kita itu enggak segera kita obati, bahaya. Nah, itu kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang pahala orang-orang yang nanti disiapkan di hari kiamat. Sebenarnya surga itu Allah siapkan untuk siapa gitu. Surga itu Allah siapkan untuk siapa? Kalau kita perhatikan ya, dalam Al-Qur'an itu Allah Ta'ala menyebutkan bahwa surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang mereka itu tidak ingin menang di dunia. Jadi orang-orang yang tidak mau menang di dunia. Ketika orang itu enggak ingin punya keinginan untuk menang di dunia, maka setelah itu baru Allah Ta'ala siapkan bagi dia itu surga. Tilkal darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Inilah surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak ingin tinggi di dunia. Yaitu enggak apa-apalah kita itu kalah di dunia, yang penting nanti kita itu menangnya di hari kiamat. Biasanya memang keinginan kita itu untuk jadi pemenang itu bahaya. Penyakit hasad itu muncul karena seperti itu. Nah, itu hasad itu sangat tercela dan kita semuanya ada. Tinggal PR-nya kita itu berarti bagaimana kita mengobati penyakit ini dalam diri kita. Kita harus berjuang mengobati. Dan itu enggak mudah. Kenapa? Karena karakter kita itu suka dipuji. Karakter kita itu pengen menjadi nomor satu. Karakter kita itu pengen lebih daripada yang lain. Ini semua karakter seperti ini. Maka kata Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, al-hasad tamani zawalin nikmati anil mun'ani alihi. Hasad itu apa? Dia itu benci dengan kenikmatan orang lain sampai akhirnya berangan-angan kalau nikmat itu hilang. Setelah itu beliau mengatakan, wasababuhu, dan sebabnya kenapa kok hasad itu muncul? Annat tiba'a majbulatun ala hubbi tarafu alal jins. Karena tabiat manusia, karakter kita semua itu, kita itu dibuat cinta menjadi nomor satu. Kita itu dibuat cinta menjadi orang paling lebih. Kita itu suka seperti itu. Fa idza ra'a li ghairihi ma laysa lahu. Jika dia itu melihat ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain yang saya enggak punya, ahabba ayyazula dzalika anhu, maka dia itu berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Liyar tafi alihi, supaya dia itu menang, dia itu menjadi lebih daripada dia. Caranya bagaimana? Caranya dihabisi orang itu. Wasahibuhu madzmum, kata beliau mengatakan, dan orang yang punya penyakit seperti itu tercela orangnya. Orang seperti itu tercela. Maka setelah itu beliau mengatakan, wayam bagi liman khotor lahu dalika. Siapa yang muncul seperti ini, dia itu enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dia itu harus berjuang mengobati. Bagaimana mengobati? Mengobati itu yang pertama katakan kata beliau. Yang pertama, cara mengobati, yakrohuhu, kita itu membenci penyakit kita. Jadi seperti saya sakit lah, pertama kali kita itu berobat itu gimana? Kalau kita itu sadar kita itu sedang sakit, ini sakit nih, saya lagi sakit nih hati saya itu, kenapa? Saya lagi benci dengan kenikmatan orang, saya sakit dan saya benci dengan penyakit ini. Kebencian kita dengan apa yang kita miliki dalam hati kita itu sudah luar biasa. Kita tahu kita itu hasad dan kita tahu ini penyakit dan kita benci dengan penyakit ini sudah luar biasa, ini kata beliau. Maka beliau mengatakan pertama yang harus kita obati ketika kita itu muncul hasad itu, ayyakrahuhu kama yakrahu ma wudi'a min tabi'i min hubbil manhiyat. Kita itu benci apa yang ada dalam diri kita seperti kita itu benci terhadap penyakit. Ketika kita jatuh dalam dosa misalkan, kita itu benci gitu loh. Kita enggak suka dengan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama harus seperti itu. Kemudian kedua, kalau kita itu sudah benci, kita sadar kita itu lagi sakit, kita itu benci dengan penyakit saya ini. Yang kedua, kita itu harus berjuang untuk masa itu ukhuwahnya itu kita jaga, kita kuatkan persaudaraan. Coba belajarnya itu gimana caranya itu? Kita itu belajar senang melihat kenikmatan orang. Dan itu enggak mudah orang seperti itu. Walaupun kita enggak punya. Dan itu memang orang-orang yang bersih hatinya. Contohnya gini ya. Saya melewati rumah yang Masya Allah saya punya teman saya baru bikin rumah. Selesai bangun rumah, akhirnya dia itu ngundang kita gitu loh. Sampai kita itu masuk rumahnya dia, Masya Allah itu. Rumahnya luar biasa itu, indah sekali rumahnya itu. Saya senang, Alhamdulillah, walaupun saya gak punya rumah seperti ini, tapi Alhamdulillah saya punya teman yang seperti ini, minimal saya kan dapat kenikmatan juga, saya diundang, saya terkadang diundang makan, kan nikmat, walaupun saya gak punya rumah seperti ini, kan gak ada masalah kan. Alhamdulillah saya itu bisa punya teman yang seperti ini, walaupun saya gak punya gitu. Jadi apa? Merasa bersyukur, yang kedua ini, merasa bersyukur saya itu punya teman yang punya kenikmatan gitu. Enggak harus saya yang punya itu, enggak harus saya, tapi Alhamdulillah saya punya teman yang punya mobil, bagus. Alhamdulillah saya punya teman yang hafal Quran. alhamdulillah saya punya teman yang bisa bikin pondok, alhamdulillah saya punya teman, walaupun saya enggak bisa, saya bersyukur saya diketemukan dengan mereka-mereka itu, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Yang kedua itu kita itu merasa bersyukur kepada Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang punya kenikmatan walaupun saya enggak punya. Yang ketiga, kalau kita bisa seperti ini, yang ketiga itu lebih baik lagi itu. Kita doakan dia. Kita doakan dia semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu diberkahi. Itu kalau ini tingkatan yang ketiga ini cuma orang yang paling bersih hatinya dan itu paling susah. Misalkan ini, saya diundang teman saya tadi yang rumahnya bagus, wes top lah rumahnya itu. Saya ketika datang, masya Allah, saya cuma ingatnya cuma akhirat yang ingin saya maksud ini. Alhamdulillah saya punya teman seperti ini. Mudah-mudahan rumah yang sebagus ini tidak menjadikan teman saya lupa dari agamanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan teman saya bersyukur akan kenikmatan ini dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat masa itu tidak terhalangi dia itu untuk ibadah gara-gara dia itu terfitnah dengan dunia. Sehingga setiap saya punya teman yang punya kenikmatan, yang saya cuma ingat cuma akhirat. Wahai Tuhanku, tolong selamatkan orang itu. Jangan sampai dunia kenikmatan yang dia miliki itu bisa menjerumuskan dia. Sehingga apa? Kita sampai mendoakan dia supaya dia itu istiqomah di atas hidayah Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ini kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, berarti hati kita itu paling bersih. Hati kita paling, tapi itu luar biasa, enggak main-main kita bisa seperti itu. Berarti kalau tadi saya sebutkan berarti tahapannya tiga. Dan itu semuanya kalau kita bisa sampai tiga-tiganya kita amalkan, insya Allah hati kita bersih. Yang pertama, kita itu berjuang untuk membenci penyakit hati kita. Kita misalkan punya teman, punya kenikmatan, kok dia itu punya ini, aduh ini saya sakit, ini saya sakit. Saya sadar saya itu lagi sakit ini. Saya benci dengan penyakit seperti ini, saya enggak suka dengan penyakit seperti ini, saya enggak suka gitu. Jadi yang pertama ini, kalau kita berhasil melewati ini, itu sudah alhamdulillah kita ini. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah berhasil melewati penyakit yang pertama ini, tahapan yang pertama, setelah itu kita masuk yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dikumpulkan dengan orang-orang yang punya kenikmatan. Walaupun kita itu enggak punya kenikmatan, minimal kita itu kecipratan sedikit lah itu. Seperti kalau kita itu kumpul sama penjual minyak wangi, walaupun kita itu enggak punya minyak wangi, kan minimal kita mencoba harumnya kan, alhamdulillah kan gitu. Walaupun kita itu enggak punya. Sehingga dia bukan hanya mengobati kebencian, bukan, tapi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat. Alhamdulillah, saya kumpul dengan orang-orang yang hebat, pasti kecipratan kehebatan dia. Kalau ini sudah kita lewati lagi, masuk yang ketiga. Nah, ini yang paling puncak. Yang ketiga apa? Dan kita juga berjuang mendoakan orang itu. Tuhanku, tolong jadikan ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat untuk dia di dunia dan di hari kiamat. Wahai Tuhanku, jadikan orang itu ketika sukses dunianya, jadikan dia itu orang yang bersyukur kepada Engkau, wahai Tuhanku. Dan jadikan harta dia itu barokah, harta dia itu bisa menyelamatkan dia dari api neraka jahanam. Sehingga kita ingin cuma doa, kita mendoakan. Kalau ini sudah tingkatan paling tinggi, luar biasa kalau seperti ini. Cuma memang untuk bisa sampai tiga tahapan yang kita lalui, kita itu harus berjuang membersihkan penyakit kita. Dan membersihkan hati itu susah. Enggak mudah. Yang paling mudah itu merubah casing. Banyak orang-orang berjenggot itu gampang. Kita dulunya enggak berjenggot, tiba-tiba berjenggot, gampang. Dulu kita enggak pakai jubah, tiba-tiba kita berjubah, gampang. Casing itu gampang dirubah. Merubah casing itu paling mudah, tapi merubah hati itu paling susah. Mati-matian kita bisa mengobati penyakit hati itu mati-matian. Tapi kalau kita berhasil, kita nanti akan menjadi orang paling bersih. Dan orang yang masuk surga, hanya orang-orang yang bersih hatinya. Nah itu sampai Rasulullah mengatakan, yadkhulul jannata aqwamun. Nanti, ada orang-orang yang akan masuk surga, yaitu orang-orang yang masuk surga itu siapa itu? Qulubuhum afidatuhum mithlu afidatit thoyr. Hati mereka seperti hati burung. Hatinya mereka, penghuni surga itu hati mereka itu bersih. Hati mereka itu lembut seperti hatinya burung. Yaitu hatinya burung. Mereka itu sering berkumpul, burung-burung itu. Kalau kumpul berjalan barengan, tawakalnya tinggi kepada Allah Ta'ala, dan rasa takutnya kepada Allah domina, dan itu sifat burung. Nah itu kalau kita bisa membersihkan hati seperti ini luar biasa. Cuma tidak mudah. Kita mungkin 10 tahun, 20 tahun, selama kita belajar, belum tentu loh kita bisa melewati ini. Tiga perkara ini belum tentu loh kita ini. Ngerinya itu kalau kita semakin lama belajar, semakin membara hasad dalam diri kita itu, semakin panas, semakin kronis penyakitnya, dan itu berarti ilmu kita gak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, semakin kita ngaji, semakin bisa kita kikis penyakit hasad kita, itu berarti ilmu kita itu bermanfaat. Tapi semakin kita mengaji kok semakin parah penyakit hasad kita ini, berarti ilmu kita itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, semisal ini pembahasan itu, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.